Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Fadlul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada sejumlah poin penting yang ingin kami bacakan. Yang pertama tentang surat Al-Baqarah ayat ke-208. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam kafatan. Tentang makna kafatan, ada dua pendapat ahli tafsir tentang hal ini. Pendapat yang pertama yang kemarin kita pakai sebagai terjemah, yaitu masuk Islam keseluruhan Islam, sehingga kafatan ay jami'an. Ini tafsiran Ibnu Abbas dan yang lain. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan wa minal mufassirin man yaj'alu qawlahu kafatan halan minad dakhilin. Ada yang berpendapat bahasanya kafah itu hal untuk dakhilin, untuk orang-orang yang masuk. Berarti semuanya adalah orangnya, bukan Islamnya. Sehingga kalau pakai penjelasan ini, maka wahai orang-orang yang beriman seluruhnya, ya seluruh orang yang beriman tanpa terkecuali, masuklah kalian ke dalam Islam. Kata Ibnu Katsir setelah membawakan dua pendapat ini, beliau katakan wasahihul awwalu, ya, yang benar makna kafah adalah yang pertama, itu seluruhnya adalah label untuk Islam dan bukan label untuk ad-dakhilin. Wa huwa annahum umiru kulluhum ayya'malu bi jami'i syu'abil imani. Bahasanya mereka orang-orang yang beriman, mereka semua diperintahkan untuk melaksanakan semua cabang-cabang iman dan syariat-syariat Islam. Wa yakatsiratun jiddan. Dan tentu ya, aturan-aturan Islam tersebut banyak sekali. Maka yang jadi kewajiban adalah mastata'u minha, semaksimal kemampuan yang mereka miliki. Kemudian tambahan yang kedua, berkenaan dengan kemarin kita tentang tafriquddin. Memecah belah agama. Ya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin di tempat yang lain, bahasanya tafriquddin lahu thalathu maratib. Ya, bahasanya memecah belah agama itu memiliki tiga level dan tiga bentuk. Yang pertama, i'tiqadu ba'di kaunihi dinan wa adam i'tiqadi ba'di kaunihi dinan. Meyakini Ya, sebagian ajaran Islam sebagai Islam dan yang lainnya bukan sebagai ajaran Islam. Yang ini di dalam bahasa Al-Quran ini disebut dengan mengimani sebagian kitab dan kufur dengan sebagian kitab. Mengimani kalau sholat itu adalah Islam, puasa Ramadan itu Islam, namun menutup aurat dan memakai jilbab bukan Islam. Namun larangan humu bukan Islam. Larangan zina dengan dasar suka dan suka bukan Islam. Tapi kalau sholat itu Islam. Puasa Ramadan itu Islam. Nah, ini tafriquddin. Memecah belah agama. Maka agama dipecah-pecah. Ada satu pecahan yang diterima dan ada pecahan yang lain yang ditolak dan diingkari. Maka ada. Dan ini disebut dengan disebut oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimi dengan mencepah belah agama yang kubro. Di tempat yang lain Syaikh Shalih Al-Utsaimi menyebut hal ini adalah tafriqah kubro. Yang ini tentu dampaknya adalah kekufuran. Dan di antara pelakunya kalau di tempat kita adalah orang-orang liberal. Meyakini sebagian ajaran Islam sebagai Islam dan tidak meyakini sebagian ajaran Islam yang lain sebagai Islam. Kemudian yang kedua, tafriquddin level yang kedua adalah fi'lu ba'diddin wa tarku ba'diddin. Melakukan sebagian ajaran Islam dan meninggalkan sebagian ajaran Islam yang lain. Maka semua diyakini sebagai Islam. Namun ada yang disikapi dengan enggan untuk melakukannya. Kalau dari sisi keyakinan diyakini semuanya Islam, ini Islam, itu Islam. Tapi kalau itu, kalau yang itu dilakukan tidak mau. Kalau itu dilakukan tidak mau. Kalau itu ditaati tidak mau. Bagian-bagian tertentu ditaati padahal mampu untuk mentaatinya tidak mau. Tidak mau untuk melakukannya. Maka ini tafriquddin. Dia yakini jilbab itu wajib. Jilbab itu bagian dari Islam. Sebagaimana sholat bagian dari Islam. Puasa Ramadan bagian dari Islam. Menutup aurat dan jilbab juga bagian dari Islam. Namun kalau pakai jilbab tidak mau. Kenapa? Ya memang itu bagian dari Islam. Namun maka tidak mau karena tanpa alasan yang bukan karena tidak tahu, karena dia tahu kalau itu bagian dari Islam. Namun boleh jadi saya ingin dalam beramal Islam itu umum-umum sajalah, kita nggak usah lengkap-lengkap, nggak usah lengkap-lengkap. Atau kemudian nanti saya kehilangan pekerjaan kalau pakai Ya, seperti itu. Ya, nanti kecantikan saya tidak terlihat. Atau ada yang mengatakan kalau nanti pakai jilbab yang syar'i nanti sulit dapat jodoh dan sebagainya. Diyakini sebagai agama, namun tidak mau dikerjakan. Tentu kalau level yang kedua ini tidak sampai membatalkan keimanan selama meyakini, selama meyakini kalau itu bagian dari agama dan dia bersalah dan dia berdosa dan merasa dirinya berbuat dosa dengan hal itu. Menyadari kalau dirinya melanggar, tindakannya bukanlah tindakan yang betul, bukan tindakan yang benar, bukan tindakan yang sejalan dengan agama. Kemudian level yang ketiga, dari tafriquddin, adalah inzalu ba'diddin ghaira utbatihi asyara'iyyati, memposisikan sebagian ajaran agama tidak dengan posisi yang tidak pada posisinya yang tepat menurut syariat. Ada sesuatu yang bukan rukun Islam diposisikan seakan-akan rukun Islam. Ya, boleh jadi misalnya imamah wal khilafah itu bukan bagian dari rukun Islam. Ya, namun dikesankan kalau itu seakan-akan rukun Islam. Ya. Kesannya demikian. Jihad meskipun itu jihad yang syar'i sekalipun bukan rukun Islam, namun dikesankan sebagai rukun Islam. Sebagian lagi menjadikan amal tertentu seakan-akan itulah Islam seluruhnya. Ini Islam seluruhnya. Ya, sebagaimana kemarin kita contohkan, ada yang menyatakan akhlak mulia itulah Islam keseluruhnya. Baik dengan manusia, lembut dengan orang-orang di sekelilingnya, itu Islam seluruhnya. Seakan-akan yang lainnya bukan bagian dari Islam. Ada kesan Islam sama dengan akhlak mulia sama dengan Islam. Akhlak mulia yang dimaksudkan di sini akhlak mulia dengan manusia. Nah, ini namanya inzalu ba'diddin, memposisikan sebagian ajaran agama di level yang bukan levelnya menurut ajaran agama. Maka tafriquddin jenis yang ketiga ini berkenaan dengan ilmu tentang tentang posisi masing-masing amal dalam Islam. Maka akar dari poin yang ketiga adalah ketidaktahuan, minimal ketidaktahuan kalau bukan kesengajaan. Jika berangkat dari husnul qasdi, niat yang baik, maka dampaknya adalah salah faham tentang level-level berbagai macam amal dalam Islam. Maksudnya amal dalam Islam itu ada yang rukun Islam, ada yang wajib namun bukan rukun Islam. Nah, wajib yang dan yang Allah perintahkan yang rukun Islam, yang Allah perintahkan. Ya, kewajiban yang Allah perintahkan, hal yang Allah perintahkan, ada yang wajib, ada yang tidak wajib. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Sunnah ada sunnah mu'akadah, ada sunnah ghair mu'akadah. Kemudian ada dosa yang membatalkan iman, ada dosa besar tidak membatalkan iman. Ada dosa kecil. Ada kemudian larangan, namun tidak bernilai dosa alias makruh. Maka ketidakfahaman tentang manazilul manazilul amal, posisi dari amal-amal dalam Islam, ini menyebabkan sebagian orang meletakkan satu amal lebih dari porsinya. Nah, ini bagian dari tafriquddin. Nah, kemarin kita baca definisi tafriquddin dari Syaikh Al-Utsaimin, itu kalau dari kita bandingkan dengan tiga level tadi, kemarin kita baca ta'zimu ba'dihi, mengagungkan sebagiannya dan menjadikannya sebagai syiar. Ya, maka ini seperti level yang ketiga ini. Maka memuliakan sebagian ajaran agama kemudian dijadikan sebagai syiar dan simbol agama, dijadikan sebagai identik dengan Islam dan sama dengan Islam. Kemudian bagian yang kedua atau kalimat selanjutnya, hajru ghairihi min ahkamil Islam, meninggalkan hukum Islam yang lain dan tidak punya kepedulian dengannya. Ini mirip dengan level yang kedua, melakukan sebagian agama dan meninggalkan sebagian yang lain. Nah, kemudian kita lanjutkan masih di bab yang ketujuh, wajib masuk ke dalam Islam secara total dan meninggalkan yang lainnya. Maka dalil yang keempat adalah berkenaan dengan firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat yang ke-106, ya matabiyadu wujuh wa taswadu wujuh, hari putih cemerlang sejumlah wajah dan menghitam sejumlah wajah yang lainnya. Wa dzakara fi al-musannif, maka musannif menyebutkan padanya tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas mengatakan, memutih wajah Ahlussunnah wal Ikhtilaf dan menghitam wajah Ahlul Bid'ah wal Ikhtilaf. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah menurut Syaikh Shalih Utsaimin bi isnadin la yathbutu, dengan sanad yang tidak valid, artinya dhaif. Namun kenapa dibawakan, perhatikan kaidah ahli tafsir yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Utsaimin. Ini satu hal yang penting, ini kaidah. Wasihatul makna min ma'akhidil musamahah indal mufassirin. Benarnya makna tafsiran dari salaf adalah di antara alasan ma'akhid, terjemah bebasnya alasan, al-musamahah, toleransi dan longgar, indal mufassirin, menurut para ahli tafsir. Kalau tafsiran dari salaf itu secara konten itu benar, sesuai dengan dalil-dalil yang lain, kaidah-kaidah yang lain, maka mereka longgar membawakan riwayat yang dhaif dari salaf. Fa'innam idha kanal ma'na sahiha, maka jika makna satu asar dari salaf itu sahih, tawassau, maka mereka para ditafsir longgar, fima yuridunahu, dalam riwayat yang mereka bawakan, musnadan anis sahabati, bersanad ya dari sahabat atau dari yang lain. Ya, meskipun dhaif dibawakan, yang penting kontennya benar. Meskipun kata beliau, fi sunnati tsabitah dalam hadis yang valid, tsabitah itu imma hasan imma sahih. Tidak tegas. Ini sunnah tsabitah. Kalau istilah yang dipopulerkan atau yang lebih dipopulerkan di tempat kita, di negeri kita, istilahnya adalah hadis makbul atau sunnah makbulah. Itu hasan atau daif. Hasan atau sahih. Tapi kalau kita baca perkataan para ulama, kalau sesuatu itu, kalau ulama mutaqaddimin, seringkali mereka menyebut sunnah sabitah itu dengan sebutan sahihah. Jadi sahih dalam istilah para ulama terdahulu itu ada memiliki dua pengertian. Yang pertama sahih dalam pengertian sabit, valid dari Nabi, boleh jadi derajatnya hasan, boleh jadi derajatnya sahih. Yang kedua sahih dalam pengertian sahih dan bukan hasan. Fi sunnati tsabitah dalam hadis yang valid dari Nabi, ma terdapat hadis yurni yang mencukupi anhu sehingga kita tidak memerlukan athar Ibnu Abbas di atas. Itu diriatkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Dari Abu Ghalib, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ana ra'a, beliau melihat, ini Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu melihat sejumlah kepala yang setelah dicumak kepala, setelah dipenggal kepala tersebut, mansuban dipasang, artinya marfu'atan digantung, ala darji masjid di Damaska, di tangga masjid Damaskus. Faqal, maka Abu Umamah komentar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, sejelek-jelek orang yang terbunuh di bawah kolong langit. Wa khairu qatilin man qataluhu, dan sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang-orang yang dibunuh oleh mereka-mereka ini, yaitu Khawarij. Sebaik-baik orang yang terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka-mereka Khawarij. Thumma qara'akum, dan Abu Umamah Al-Bahili membaca firman Allah Ta'ala, ya matabayyatu wujuh atas waktu wujuh. Lantas Abu Ghalib berkata atau bertanya kepada Abu Umamah Al-Bahili, apakah engkau mendengarnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya aku tidaklah mendengarnya kecuali baru sekali, dua kali, tiga, empat, lima, atau enam, atau tujuh kali, aku tidak akan ceritakan pada kalian. Artinya beliau dengar lebih dari itu, lebih dari tujuh kali. Sehingga hadis ini adalah di antara redaksi hadis yang beliau dengar, didengar oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Wa fihi, maka di sini Nabi membaca ayat di atas, ya matabajatu wujuh atas waktu wujuh. Muwafaqatan lihali, mencocoki keadaan yang Nabi sebutkan tentang segolongan orang yang dia adalah min syari ahlil bid'ahi, termasuk ahlil bid'ah yang paling jelek, yaitulah Khawarij. Maka membawakan ayat, maka fa'iradul ayat, membawakan ayat, ayat di atas, ya matabajatu wujuh, dengan memaknai, dengan ala makna ahlil bid'ahi wa dhalali, lantas dimaknai, wajah-wajah yang menghitam itu adalah wajah-wajah ahlil bid'ah wa dhalal, adalah pemaknaan yang benar karena hadis yang telah disebutkan. Wa ma'nal ayati, meskipun makna ayat Ali Imran 106 itu a'amu min hada, lebih luas daripada hal ini. Ini tidak hanya yang menghitam, itu tidak hanya wajah alil bidah. Fa inna hatta tanawalu ibyadha wujuhi ahli iman. Maka ayat ini tatanawalu mencakup putih cemerlangnya wajah orang-orang yang beriman dan menghitamnya wajah orang-orang yang kafir. Demikian makna ayat ini yang disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Wa yurwa, dan diriwayatkan fihi tentang hal ini, bahasanya maknanya adalah luas. Diriwayatkan dalam masalah ini syai'un ma'thurun, terdapat riwayat yang dinukil dengan sanad yang tidak mengapa dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya, maka jadi ada tafsiran Ubay bin Ka'ab dan ada tafsiran Ibnu Abbas. Tafsiran Ibnu Abbas kesannya itu khusus ahlu sunnah, wajahnya bercahaya, putih bercahaya. Ahli bid'ah wajahnya hitam, kelam. Kemudian ada tafsiran dari Ubay bin Ka'ab. Tafsiran dari Ubay bin Ka'ab yang menyampaikan bahwasanya yang menghitam itu ada wajah semua orang yang kafir, dan yang bercahaya adalah wajah semua orang yang beriman. Maka ada tafsiran dari Ubay bin Ka'ab, kemudian ada tafsiran dari Ibnu Abbas. Yang tafsiran Ibnu Abbas ini sejalan dengan hadis marfu' yang disampaikan oleh Abu Umamah Al-Bahili. Kesimpulannya, fayakun al-madhkur min tafsiriha, maka tafsir ayat yang tadi disebutkan bahwasanya bi ahlil bid'ah wa dhalali, yang menghitam adalah wajah ahlil bid'ah dan ahlil dhalal, ahlil bid'ah dan orang-orang yang sesat. Ini tafsir Ibnu Abbas. Itu min jumlatil khas, adalah bagian dari anggota, ya, adalah jumlatil khas, adalah bagian yang khusus. Ya, al-madhkur yang disebutkan min afradil am, bagian dari anggota yang umum. Kenapa disebutkan sesuatu yang spesifik, yang merupakan anggota dari umum? Ta'ziman lahu, untuk mengagungkan, untuk menunjukkan pentingnya tafsiran ini. Ya, maka hubungan antara tafsir Ibnu Abbas dan tafsir Ubay bin Ka'ab, ya, itu tafsiran Ibnu Abbas itu anggota dan bagian dari tafsiran Ubay bin Ka'ab. Yang makna ayat sendiri sebenarnya adalah sebagaimana tafsiran Ubay bin Ka'ab. Ya, dan berdasarkan tafsiran Ubay bin Ka'ab, maka penjelasan Ibnu Abbas adalah salah satu bagiannya dan salah satu anggotanya. Maka yang memutih itu wajah semua orang yang beriman, terutama adalah ahlu sunnah di kalangan orang-orang yang beriman. Kemudian hubungan dalil yang keempat dengan judul bab, bahasanya memutihnya wajah itu bisa terwujud dengan komitmen dengan keseluruhan Islam, dan menghitamnya wajah di surat Ali Imran 106 itu terjadi bitarkihi, karena meninggalkan Islam. Sehingga komitmen untuk masuk ke dalam Islam secara total itu hukumnya wajib. Ini, karena litawakufin najati, karena keselamatan itu tawakuf bersyarat, itu disyaratkan alaihi komitmen dengan keseluruhan Islam. Karena keselamatan fil akhirat, di akhirat, itu tawakuf bersyarat, alaihi bersyaratkan komitmen untuk masuk ke dalam keseluruhan Islam. Nah, kemudian dalil yang kelima, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'tiyanna ala ummati al-haditha. Dikeluarkan oleh Tirmidzi dengan sanad yang dhaif, akan tetapi di Tirmidzi itu dari Abdullah bin Amr, bukan dari Abdullah bin Umar. Wa fi ma'nahu, dan semakna dengan itu tanpa kalimat yang terakhir, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dari Auf bin Zaid radhiyallahu anhu, namun sanadnya dhaif. Sedangkan kalimat yang pertama memiliki pendukung dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta al-haditsa. Dan li akhirihi, dan bagian akhir dari kalimat tersebut terdapat hadis pendukung dari Anas radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tabarani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam As-Saghir. Nah, namun wala yasih, tidak sahih. Dan diriwayatkan dengan pesan yang sama sejumlah hadis tukawi yang menguatkan kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini, sehingga kalimat-kalimat dalam hadis ini tasihu sahih biha dengan hadis-hadis yang menguatkan tersebut. Dan yang paling kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang lain adalah al-jumlatul ula, kalimat yang pertama. Ya, maka tadi dalil yang kelima itu kalimat yang pertama menyatakan bahasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengikuti jejak Bani Israel. Ini yang beliau katakan sebagai kalimat yang paling sahih. Ini karena memiliki syahid penguat atau hadis penguat yang diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ya, namun di kalimat pertama ini ada bagian akhir. Bagian akhirnya ya, adalah hatta idza in kana fihi man ata ummuhu ala niyatan kana fi ummati man yasna'u dzalika. Nah, ini bagian yang akhir. Jadi dalil yang kelima ini tadi dipecah oleh Syaikh Shalih Utsaimin menjadi dua bagian besar. Bagian yang pertama adalah layaktian ala ummati sampai sebelum wa inna bani Israel tafarraqat. Ini kalimat besar yang pertama. Kalimat besar yang kedua, wa inna bani Israel tafarraqat ala nataini wa sab'ina millatan sampai akhir. Nah, kemudian di bagian yang pertama itu ada dua bagian. Bagian yang akhir, bagian yang pertama namun bagian akhir itu adalah kalimat hatta in kana fihi man ata umma ala niyata. Ya, maka hadis ini secara sanad dhaif. Ya. Sedangkan secara makna tanpa kalimat yang terakhir, itu memiliki syahid dari hadis Auf bin Zaid. Sedangkan kalimat yang pertama itu memiliki penguat dari hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan bagian akhirnya itu memiliki penguat dari Anas yang diriatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam Awsat dan Mu'jam As-Saghir. Meskipun kesimpulan akhirnya terdapat sejumlah hadis tukawi jumalah hadal hadis, menguatkan kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini, kemudian kesimpulan akhir beliau watasihu biha, sehingga kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini sah dengannya, sahih dengannya. Nah, nampaknya adalah sahih min jihatil makna. Maka tentu sahih itu bisa jadi sahih min jihatil makna dan ada sahih min jihatil isnad. Dan nampaknya beliau katakan watasihu biha, dan sahlah biha dengan kalimat-kalimat ini. Dia sah karena adanya sejumlah hadis yang menguatkannya. Ini, maka ini menunjukkan bahasanya penguatan itu penguatan dari sisi makna. Kemudian hubungan antara dalil yang kelima dengan judul bab, ada dua hubungan. Yang pertama disebutkan tentang al-iftirak perpecahan. Wa mujibuhu, ini perhatikan. Mujib, faktor pendorong terjadinya perpecahan. Faktor pendorong timbulnya perpecahan adalah akhdu baddiddin wa tarku ba'dihi. Mengambil sebagian agama dan meninggalkan yang lain. Apa itu? Tafriquddin. Memecah belah agama. Dan dia di sini terdapat ancaman untuk tindakan ini. Dan terdapat dalil haramnya. Kemudian yang kedua, di hadis tersebut disebutkan bahasanya orang yang selamat adalah orang yang bertahan dengan makan alai Rasulullah. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Walladzi kanu alaihi, dan yang menjadi ajaran Nabi dan para sahabatnya adalah masuk ke dalam Islam secara total. Sehingga wajib masuk ke dalam Islam secara total. Karena an-najati, karena keselamatan itu bersyaratkan hal ini. Dalil yang keenam hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu bimakna hadis Ibni Amr semakna dengan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As dengan redaksi Yahudi terpecah menjadi 70 atau 72, 71 atau 72 firqah al-hadisa. Dikeluarkan oleh Ashabu Sunan selain Nasa'i, berarti 3 Ashabu Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan sanadnya derajatnya hasan. Walafdu dan redaksinya atamu itu lebih lengkap untuk menjelaskan jumlah firqah atau jumlah sekte. Ya, hubungan dalil yang keenam dengan judul bab. Maka di hadis ini disebutkan perpecahan umat ini, al-waqi' yang terjadi disebabkan mengambil sebagian agama dan meninggalkan yang lain. Fa'inna maka mereka lam maka nukadalik, maka tatkala mereka itu demikian, mengambil sebagian agama dan meninggalkan yang lain, tafarraqu, mereka berpecah belah. Wa hadza dalun, maka ini dalil ala hurmatil iftiraqihim, haramnya berpecah belah dan wajibnya komitmen dengan Islam secara total. Ya, sebagai gambaran bahasanya tafriquddin, mengambil sebagian agama dan meninggalkan yang lain adalah sebab perpecahan. Kita lihat misalnya kemunculan Khawarij dan Mu'tazilah yang punya, yang mendapatkan sebutan dengan sebutan Wa'idiyah. Kenapa disebut Wa'idiyah? Karena mereka hanya mengambil ayat-ayat dan dalil-dalil ancaman untuk pelaku dosa dan mengesampingkan dalil-dalil yang memberikan harapan kepada pelaku dosa. Kebalikannya dengan Murji'ah yang mengambil dalil-dalil yang memberikan harapan tentang pelaku dosa, namun tidak menoleh ada dalil-dalil tentang ancaman bagi para pelaku dosa. Maka karena mengambil sebagian agama dan meninggalkan yang lain, maka muncullah di satu sisi Khawarij dan Mu'tazilah, dan muncullah di sisi yang lain Murji'ah. Maka ini menunjukkan bahasanya tafriquddin, memecah belah agama dengan mengambil sebagian agama atau sebagian dalil dan meninggalkan yang lainnya adalah sebab perpecahan. Ya, kemudian dalil yang ketujuh, hadis Muawiyah radhiallahu anhu, isinya akan muncul di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang tersebar pada mereka hawa nafsu itu, al-hadisa. Diriatkanlah Abu Dawud dan sanadnya hasan. Al-kalab adalah itu rabies, anjing gila. Kalau kalbun itu anjing, kalau kalabun itu rabies atau penyakit rabies atau anjing gila. Da'un didefinisikan dengan satu penyakit yang menimpa manusia karena gigitan anjing. Min addati kalbin bihi, karena ada gigitan anjing yang terkena rabies, bihi menggigit al-insan. Maka jika dia digigit anjing tersebut, maka manusia ini terkena penyakit mislul junun, seperti gila. Maka disebut, ya, rabies disebut dengan sebutan anjing gila. Ya, dilalatu dan hubungan antara dalil dengan judul bab dari tiga sisi. Sisi yang pertama, yang kedua adalah telah disampaikan di hadis Abdullah bin Amr. Dzikul iftiraq, kemudian dzikul naji. Kemudian sisi yang ketiga menamai dalam fitasmiatihim dengan dinamai ahwa. Berbagai macam aliran itu disebut dengan ahwa. Ya, maka hawa nafsu itu kesesatan. Watajarihim biha, dan tersebarnya, meratanya pada diri mereka, biha ahwa, meratanya hawa nafsu pada diri mereka adalah dalilan, bukti dan indikator ala tamadihim fiha. Bahasanya mereka larut di dalam ahwa. Dan seorang hamba tidak akan tercabut dan lepas dari hawa nafsu ilal huda, menuju hidayah, kecuali dengan masuk ke dalam Islam secara total. Dalil yang kedelapan, hadis dan orang yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah. Hadis ini diriatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, dan redaksinya telah lewat di bab wujubul islami. Ya, kemudian sisi pendalilan antara dalil yang kedelapan, atau sisi hubungan antara dalil kedelapan dengan judul bab. Bahasanya, siapa yang mencari dalam Islam sunnah jahiliyah, maka dia akan meninggalkan sebagian Islam. Maka seorang hamba tidak akan selamat dari sunnah jahiliyah kecuali dengan berkomitmen dengan Islam secara total. Sehingga jadilah masuk ke dalam Islam itu wajib. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan itu wajib. Karena selamat atau terbebas dari sunnah jahiliyah itu bersyaratkan masuk ke dalam Islam secara total. Dan seorang hamba tidak akan terbebas dari sunnah jahiliyah, walayan abi nafsi anha, dan tidak akan jauh, dan dirinya tidak akan jauh dari sunnah jahiliyah, illa kecuali dengan komitmen dengan Islam secara total. Maka orang yang mencari sunnah jahiliyah itu mendapatkan murka Allah subhanahu wa ta'ala, wa syiddatul burdi, dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka. Itu dalilun bukti ala syiddatil hurmati, bahwasanya ini sangat haram. Dan seorang hamba tidak akan selamat dari hadal burdi, sangat dimurkai oleh Allah, kecuali dengan mencocoki apa yang Allah cintai, yaitu masuk ke dalam Islam secara total. Maka siapa yang masuk ke dalam Islam secara total, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintainya. ya, tentang hadis menjalarnya bahaya bid'ah itu, bahaya bid'ah dan kesesatan, sebagaimana menjalarnya penyakit rabies. Maka di Sarfatul Islam karya Syekh Bandar bin Nafi al-Abdali di tentang hadis ini dikutip penjelasannya dari Asy-Syatibi di Al-I'tisam. Syatibi al-Maliki rahimahullah ta'ala mengatakan makna riyat ini bahasanya Nabi alaihissalatu wassalam mengkabarkan apa yang akan terjadi di tengah-tengah umatnya. Min hadil ahwa, munculnya berbagai macam hawa nafsu, yaitu berbagai macam aliran sesat dan faham sesat. Alati iftaraku fiha ila tilkal firqi, yang menyebabkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terpecah menjadi berbagai macam kelompok, berbagai macam firqah. Wa anau yakunu fihim, dan bahasanya ada pada tengah-tengah mereka sekelompok orang yang hawa nafsu itu demikian merasuk ke dalam hatinya. Sehingga hatta la yumkinu fil adati, sehingga menurut hukum kebiasaan tidaklah mungkin mereka ini bisa lepas dari hawa nafsu tersebut dan bertobat darinya. Ala hati, dengan batasan dan gambaran merasuknya penyakit rabies ke badan orang yang terkena penyakit rabies. Maka tidaklah tersisa dari raga orang yang terkena penyakit rabies satupun bagian tubuhnya, satupun urat, satupun ruas tulang dan yang lainnya, kecuali dimasuki oleh ya, rabies tersebut. Wahuwa, dan tersebarnya penyakit rabies ini adalah penyebaran layak balil ilaja, yang sudah tidak lagi mungkin diobati. Kalau kemudian penyakit rabies itu sudah menjalar ke seluruh tubuh, maka tidak mungkin diobati. Walayan faufihi dawa'u, obat pun tidak manfaat. Nah, itu orang yang sudah betul-betul terkena penyakit rabies, anjing gila, di mana penyakit rabies itu telah menjalar ke seluruh tubuhnya. Dampaknya sudah tidak lagi bisa diterapi, diobati, obat tidak manfaat. Nah, apa hubungannya dengan orang yang terkena faham sesat dan terjumus dalam aliran sesat? Fa kadzalika sahibul hawa idza dakhala qalbahu. Demikian juga lah orang yang sahibul hawa, orang yang terjilat dengan hawa nafsu, yaitu faham sesat dan aliran sesat. Manakala hawa nafsu itu masuk dalam hatinya, dan kemudian cinta dengan kesesatan itu telah merasuk ke dalam hatinya, maka yang terjadi, la ta'malu fihil mau'idhatu, maka nasihat itu tidak ngefek. Maka nasihat itu tidak berfungsi. Wala yakbalul burhanu, maka bukti itu tidak mempan. Dalil itu tidak mempan. Kenapa? Wala yaktarithu biman khalafahu, karena dia sudah tidak peduli dengan orang yang menyelisihinya dan tidak sepakat dengannya. Nah, itu penjelasan tentang makna hadis. Akan muncul di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang menyebar pada diri mereka hawa nafsu itu, berarti menyebarnya di sini menyebar ke dalam tubuhnya dan masuk sampai ke relung-relung hatinya. Maka hawa nafsu yaitu bid'ah, yaitu faham sesat, pemahaman yang sesat itu menyebar ke dalam seluruh tubuhnya, sehingga seluruh tubuhnya itu kena pengaruh faham sesat, sebagaimana yatajaru al-qalabu bisahibihi, sebagaimana penyakit rabies menyebar pada orang yang terkena penyakit rabies. Gimana kalau orang terkena penyakit rabies dan sudah dalam kondisi parah, tidak tersisa, tidaklah dibiarkan ada satu urat atau ruas tulang kecuali kemasukan itu. Kecuali dimasuki oleh penyakit rabies. Nah, ini menyampaikan kalau ada sejumlah orang yang hawa nafsu dan kesesatan dan faham sesat itu demikian merasuk ke dalam hatinya. Ini, rasa cinta dengan kesesatan itu merasuk sampai ke dasar hatinya. Maka dalam kondisi ini tadi, menurut hukum adat, menurut hukum kebiasaan, tidak mungkin tobat. Tidak mungkin tobat. Sebagaimana orang yang terkena penyakit rabies, dan rabies itu sudah masuk ke dalam hatinya, telah tersebar ke seluruh tubuhnya, tidak mungkin diobati. Maka demikian juga orang yang manakala bid'ah, faham sesat, dan aliran sesat itu merasuk ke dalam hati, maka tadi disampaikan, nasihat itu tidak ngefek dan tidak mempan. Ini, bukti, dalil itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena dia, karena demikian cintanya dengan faham sesatnya, dia tidak peduli dengan semua orang yang menyelisihinya. Sehingga secara teori, orang semacam ini tidak mungkin insaf. Sebagaimana orang yang terkena penyakit rabies dan telah menjalar ke seluruh tubuh, tidak mungkin diobati. Kata orang Jawa ya, kecuali terjadi mukjizat gitu. Karena secara teorinya tidak mungkin diobati. Kemudian tentang berkenaan dengan hadis tentang perpecahan umat. Maka di Sarafatul Islam karya Syekh Bandar bin Nafi' al-Abdali dikutipkan perkataan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala di Majmu' Fatawa. Beliau mengatakan syiaru hadihil firaqi, bahasanya slogan aliran-aliran sesat, semuanya slogannya sama. Yaitu mufarraqatul kitab wa sunnah wal ijma', adalah meninggalkan Quran, sunnah dan ijma'. Ya, maka kemudian ada definisi lugas dari beliau tentang ahlu sunnah. Faman qala bil kitab wa sunnati wal ijma'i kana min ahli sunnati wal jama'ati. Maka siapa yang berkata, maksudnya berkata artinya berkeyakinan dan berakidah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, dan tunduk pada ijma', terutama ijma' us-salaf, maka dia bagian dari ahlu sunnah. Ya, kemudian tentang 73 aliran sesat itu apa saja, kata Syekhul Islam, adapun menegaskan aliran-aliran itu apa saja, faqad sanafa an-nasu fihim, maka sebagian ulama telah menulis buku atau berbagai macam buku tentang masalah ini. Para ulama telah menulis berbagai macam buku dalam masalah ini. Mereka sebutkan 73 itu apa saja di buku-buku tentang fi kutubil maqalat. Ya, tentang buku tentang aliran-aliran. Ya, jadi ada apa namanya genre buku. Genre buku yang disebut oleh Syekhul Islam dengan sebutan kutubul maqalat. Nah, di sini pentingnya menerjemahkan kalimat dengan faham maknanya dan maksudnya. Maqalat itu jangan dianalisis secara lugu, secara bahasa. Al-maqalat jamak dari makolat, jamak dari makolatun, artinya makalah atau artikel, gitu kan. Oh, ini buku berisi kumpulan artikel, gitu kan. Nanti bisa diterjemahkan buku kumpulan artikel. Padahal maqalatun di sini artinya akidah. Kenapa disebut akidah disebut dengan maqalah? Ya, karena apa yang dikatakan oleh seseorang tentang keyakinannya, itulah yang dia yakini. Dan kita tahu keyakinan seseorang dengan membaca apa yang dia katakan. Oh, itu keyakinannya. Kita tahu keyakinan seseorang dengan ya, dia katakan. Dan dari perkataannya itu kita simpulkan akidahnya. Maka maqalah artinya akidah. Tapi kalau dibuat jamak, ya, kutubul maqalat itu artinya buku tentang kajian, buku berisi kajian aliran-aliran sesat. Oh, khawarij itu akidahnya apa saja? Ya, Mu'tazilah itu bukunya akidahnya apa saja? Itu buku-buku yang masuk kalau di masa sekarang masuk dalam spesialisasi dirasatul firq, kajian tentang aliran. Nah, maka kata Syekhul Islam ya, tentang 73 itu realnya aliran apa saja, itu banyak ulama yang menulis tentang aliran-aliran, yang bikin buku khusus tentang aliran-aliran, menyebutkan di bukunya. Bahasanya 73 aliran itu ini. Namun Syekhul Islam tidak setuju dengan penegasan 73 itu apa-apa saja. Dengan beliau katakan, lakin al-jasma bi'ana hadihil firqata al-mausufata. Namun menegaskan bahasanya, ya, sekte tertentu, itulah 72 golongan, labutalahu min dalilin, harus ada dalilnya. Kemudian Ibn yang menyebutkan dari Abdullah bin Mubarak, demikian juga dari Yusuf bin Asbad, bahasanya ya, usulul bid'ah itu arba'atun, induk bid'ah, induk aliran sesat itu 4, ya, Rafidah, Khawarij, ya. Ya, maka Rafidah punya kesesatan berkenaan dengan sikap terhadap keluarga Nabi. Khawarij ya, adalah aliran sesat yang akar kesesatannya berkenaan dengan ya, masalah vonis kafir. Ya, wal Qadariyah aliran sesat yang berkenaan dengan masalah penyimpangan, berkenaan dengan masalah takdir. Kemudian Murji'ah yang punya penyimpangan berkenaan dengan konsep iman. Nah, 4 ini adalah disebut dengan usulul bidah, ya, induk aliran sesat. Dan sebagian ulama menambahkan ada yang kelima ditambahkan dengan Jahmiyah, aliran sesat di bab ya, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk sifat nanti Al-Quran. Nah, kemudian masing-masing induk aliran sesat ini terpecah menjadi berbagai macam faham, berbagai macam aliran, sehingga terkumpullah 72 aliran. Maka semua aliran sesat itu nanti bisa menginduk keempat atau kelima induk aliran sesat ini. Maka di sini kita jumpai faedah. Jika seorang itu mau menilai menilai sesat, seorang itu menilai sesat dan menyimpang satu kelompok atau satu person, maka kesesatan dan penyimpangan kelompok dan person tersebut itu harus bisa dikembalikan kepada induk aliran sesat. Oh, dia punya penyimpangan demikian, ini sebagaimana akidah Rafidah. Dia punya penyimpangan demikian dan ini sebagaimana akidah Khawarij. Dia punya penyimpangan demikian dan ini adalah akidah Qadariyah dan seterusnya. Karena usulul bidah itu 4 atau 5 itu. Nah, kok kalau sekarang muncul kelompok tertentu kemudian dapat label ini aliran sesat. Namun faham dan ajaran kelompok tersebut tidak bisa dikembalikan ke salah satu dari induk. Nah, ini kan ini indikator kuat kalau label sesatnya tidak pas. Ini indikator kuat label sesatnya tidak pas. Karena tidak bisa dikembalikan ke usulul bidai. Induk aliran sesat. Ini pentingnya memahami usulul bidai, induk aliran sesat. Maka satu kelompok dan atau person itu berhak dan layak untuk mendapatkan label sesat, manakala dia punya penyimpangan yang itu bisa dikembalikan, bisa dihubungkan dan bisa disimpulkan sebagai ajaran Rafidah atau ajaran Khawarij atau ajaran Qadariyah atau ajaran Murji'ah atau ajaran Jahmiyah. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah sempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Berdoa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Ustaz. Apa lalu bagaimana orang yang baru belajar membedakan dai yang lurus dengan dai yang sesat karena tampilan mereka di zaman sekarang serupa dan mengerikan sekali jika terjerumus ke dalam pemahaman yang sesat? Cara praktis yang sederhana, konsultasikan kepada guru ngaji Anda. Minta arahan, bimbingan pada guru ngaji Anda. Nah, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.